Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pakuan Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang kiat-kiat hidup bahagia. Kita sampai pada poin yang terakhir yaitu kiat yang ke-38, takhallas minal haimanah. Maka bebaskan diri dari tekanan dan penjajahan. Maka di antara kiat penting hidup bahagia adalah tidak hidup bersama orang yang suka memaksakan kehendak. Ya, boleh jadi teman, boleh jadi atasan dan yang lain. Karena hidup bersama mereka-mereka semacam ini adalah hidup yang akan penuh dengan derita. Kerja di tempat orang semacam ini adalah kerja yang penuh penderitaan. Kalau ingin bahagia maka kerjalah di tempat yang nyaman, penuh dengan kekeluargaan, tidak dengan penuh tekanan. Maka nata'arat kita jumpai dalam kehidupan kita lisaksiat sejumlah person yang memaksakan kepada kita metodenya dan gayanya yang khas dalam kerja, dalam persahabatan, dan dalam berbagai macam aktivitas, dalam pemikiran, dan dalam dialog. Dia adalah saksiat sejumlah person yang ingin haimanah hegemoni untuk memaksakan istihwad dan menjajah orang di sekelilingnya. Dia ingin jadikan orang-orang di sekelilingnya ka'ayya kita'atin mata'in, seonggok barang, yang dia bisa atur-atur sesuai dengan nafsunya. Yang boleh jadi tindakan dan kebijakan yang dia lakukan sa'iban lil ghayah, tujuannya benar akan tapi salah caranya dan terkadang salah tujuan dan caranya dalam waktu yang sama. Innatil kasaksiat senya person-person semacam ini sangat kreatif fitahwil untuk mengubah kehidupan orang lain menjadi penuh derita dan derita. Walidah, oleh karena itu jika Anda tidak mampu untuk membebaskan diri jadarian dari akar jadarian mintil kasaksia dari person tersebut, artinya membebaskan diri secara frontal, fahawil tadrijian, maka berupayalah untuk membebaskan diri tadrijian secara bertahap. Dan waspadalah jangan Anda tusawif menunda-nunda dengan harapan akan baik dirinya. Karena itu sudah jadi wataknya, dan watak itu beda dengan watuk. Watak itu sangat sulit untuk diubah, lain hanya dengan watuk alias batuk yang gampang untuk diubah. Person semacam ini itu memang wataknya, main suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Oleh karena itu jangan tunda-tunda dengan alasan mudah-mudahan dia berubah. Fa inna tasallut al-mu'dhi, karena tasallut berkuasa yang menyakitkan, suka berkuasa yang menyakiti, itu wajam itu memuat berbagai macam penyakit yang mutanawiyah yang sangat beragam. Berupa dha'fin fil iman, lemah iman, kemudian jatuhnya kualitas kejiwaan, yang ini boleh jadi karena beban sejarah hidupnya. Dia punya trauma, punya masalah dalam sejarah hidupnya dari orang tuanya atau keluarganya atau masyarakatnya, atau karena dia sombong dan gurur, tertipu dengan dirinya sendiri, menganggap dirinya sempurna, semua pendapatnya benar dan seterusnya. Oleh karena itu maka hendaknya Anda tinggalkan person semacam ini. Tinggalkanlah dia dengan masa depannya, yang masa depannya itu adalah akan menjanjikan kejatuhan untuk dirinya. Karena yang namanya api, jika dia tidak jumpai sesuatu yang bisa dia makan, maka dia akan memakan dirinya sendiri. Dan hal yang paling sulit bagi seorang adalah hidup dalam keadaan hina, wa kasirin dan hina, wa dalilin dan hina. Dan kehidupan yang hina ini adalah buah dari ketidakmampuan, kesedihan, iktiab, kesedihan. Wa ilam yas'ur bidzalika, jika seorang itu tidaklah merasa kehinaan adalah hina, maka hendaklah dia fa'alihi al-aywad, maka hendaklah dia minta untuk diberi pengganti hati, karena sebenarnya dia adalah orang yang tidak punya hati, waladhamir, tidak punya hati. Innal adah ya antakuna huran taliqan, maka sesungguhnya kondisi normal adalah jika Anda itu merdeka, taliqan, bebas, sayyidan, adalah memimpin diri sendiri, abiyan. Abiyan adalah malam yardu adul, orang yang tidak ingin hidup hina. Tas'ur bil fakhr, ya, itijahan nafsika, punya rasa bangga terhadap diri sendiri, karena sebenarnya Anda adalah salah satu ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah yang Allah katakan, walaqad karamna bani Adam, sungguh kami telah muliakan manusia. Kami bawa mereka di daratan, di lautan, dan kami berikan kepada mereka berbagai macam rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan sungguh kami telah unggulkan mereka, manusia, di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, betul-betul kami unggulkan. Maka jadilah Anda sebagaimana ayahmu Adam. Ya, jadikanlah kepalamu di langit dan tidaklah rukuk kecuali kepada Allah, Zat yang Al-Ali Al-Qadir, Zat yang maha tinggi lagi, Zat yang maha kuasa. Fa'ulaika mutasallitin, maka mereka-mereka orang-orang yang sok kuasa adalah al-mardha, yang mereka adalah orang yang punya penyakit kejiwaan ini, adalah hasyaratun. Mereka ini adalah orang-orang yang bagaikan hasyarat, hewan yang kecil-kecil. Mereka adalah orang-orang yang hina hakikatnya. Anta wa ghairuka bisabrikum, maka Anda dan yang lain dengan kesabaran kalian, manah tumuhu al-waquda, maka kalian berikan kepada orang semacam itu al-waqud, ya, bahan bakar yang akan membakar dan menghabiskan dirinya sendiri. Kemudian penulis membawakan satu kisah yang dia kutip dari seorang bernama Abdullah ibn Ju'aithin, yang kata penulis, yang aku berutang pada beliau meskipun aku belum pernah berjumpanya dalam hidupku meskipun sekali. Dan aku sangat bangga dengan beliau dan tulisan-tulisannya tentang peradaban. Terutama beliau adalah satu-satunya orang Saudi yang mutakhasis, yang spesialis sejak waktu yang lama berkenaan dengan manajemen sukses dan manajemen diri. Kama istaqaitu, sebagaimana aku ambil dari buku-buku beliau, Al-Wa'ya wa'n-Naduj, kesadaran dan kematangan, yang ini memberikan pengaruh dalam buku ini. Maka ada seorang motivator, ya, bernama Abdullah Al-Ju'aithin, yang mengatakan, fitilkal ayam, di masa itu aku kumpul bersama thalatim nal astiqai, sejumlah kawan-kawanku, di satu padang pasir dekat Riyadh, di sebuah saifan musim panas. Dan di rumah ketika itu dan di dalam rumah, di depan televisi tentu terasa dingin. Wa kana ma'ana, dan bersama kami seorang kawan yang memiliki pikiran yang tajam, pikiran yang dakik, yang mendalam. Namun dia adalah orang yang jarang berbicara. Ka'annahu haitsu yatahaddas, dia jika berbicara maka dia seakan-akan mengirimkan barqiyat, telegram dalam pengertian masa silam, kalimat yang singkat, ya bukan telegram pengertian sekarang. Bi'arla athman, dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, karena dia adalah orang yang cerdas, pintar, namun sedikit ngomong, maka kami namai dia al-barqiyah, telegram. Maka di sore itu, sore yang indah tersebut, di televisi muncullah gambar Pangeran Philip, istri Ratu Inggris, di televisi. Dan umurnya lebih dari 70 tahun. Dan namun wajahnya masya Allahu alaih adalah wajah yang yatfah, penuh dengan nadarah cemerlang, seakan-akan cermin. Ka'annahu sajanjal, seakan-akan cermin. Kemudian kami pun ngobrol, naltamis mencari-cari sebab dan sebab kenapa orang semacam ini kok diberi sehat, wadah yang cemerlang dan semacam itu. Ya, dengan mengkomparasikannya, dengan membandingkannya dengan pemuda-pemuda kita yang sudah jadi tua sebelum waktunya. Ya, sudah bungkuk oleh, dibuat bungkuk oleh zaman. Wayamtasu, dan waktu itulah yang menghisap kecemerlangan wajahnya. Sehingga padahal kata kelihatannya harusnya usia masih muda, namun tampaklah pipi-pipinya seperti jeruk kuning yang telah diperas. Kalimunah safra, seperti jeruk kuning maksurah yang sudah diperas. Watabdu uyunuhum, dan banyak anak muda atau yang masih usia muda itu nampaklah matanya seperti habbi jahin, biji labu, fijahatin sarirotin alilah, yang itu labunya adalah labu kecil penyakitan. Watabtu aswatuhum ka'anama tasduru min bi'rin, dan banyak anak muda, usianya masih muda, namun suaranya sudah lemah, seakan-akan berasal dari sumur yang dalam, sehingga tidak jelas. Wa akhadna nu'allil, maka kami kemudian mencari-cari alasan, wa nabda wa nu'id, dan kami memulai dan kembali tentang sehatnya Pangeran Philip dan kecemerlangan wajahnya, lantangnya suaranya, dan sebab-sebabnya. Dengan tujuan boleh jadi kita bisa mengambil faedah kemudian menerapkannya pada diri kita dan anak kita, sehingga kita pun bahagia karenanya di petang kehidupan kita. Maka ada teman yang mengatakan sebabnya adalah berkaitan dengan takhdiyah, berkenaan dengan makanan al-jayidah, karena yang namanya raja tentu kemudian makanannya, konsumsinya bagus dan imbang. Wa yabdu wa yu'id, dan dia mulai memberikan analisis dan mengulanginya. Ada kawan yang mengatakan sebabnya karena dia rajin olahraga dan hawa dan udara yang baik. Wa yu'awil wa yu'alil, kemudian dia melakukan takwil, penjelasan dan memberikan alasan. Ya, mendengar itu semua, si Barqiyah cuma diam saja dan dia mentasbik tangan, dua tangannya di belakang kepalanya. Wastanada bi'uliba alal marka. Istanada bi'ilba'ahu, ilba' leher alal marka, pada tempat sandaran. Wahadakot, dia memandang tajam televisi, mendengarkan perkataan kami, namun dia tetap diam sebagaimana kebiasaannya. Wafujaatan, tiba-tiba dia menoleh ke arah kami, sedangkan kami masih asik ngobrol seputar tema di atas. Wakuna, dan kami nusarsir, banyak ngomong. Kemudian salah satu kami mengatakan dalam keadaan gembira, Ash'as al-Barqiyah bi yabi yatakallam. Barqiyah mau ngomong. Kami pun tertawa dan menunggu Barqiyah. Barqiyah menunggu sampai kami diam. Wa ta'alaqat uyununa, kemudian pandangan kami tertuju pada dua bibirnya. Faqal, maka analisis si Barqiyah, dia mengatakan li'annahu ma qad nazarahu ahadun. Sebab kenapa sudah tua 70 tahun namun masih gembira, karena tidak ada satupun orang yang menekan hidupnya. Nazara, tidak ada satupun orang yang menekan hidupnya. Dia hidup tanpa tekanan, karena dia raja, enggak ada yang menekan. Lain hanya dengan orang lain yang penuh dengan tekanan, tekanan pekerjaan, tekanan ini, tekanan istri, atau tekanan suaminya dan yang lainnya. Ya, maka kata si Barqiyah, kata kuncinya adalah karena dia hidup tanpa tekanan. Tidak ada satupun yang menekan dia, sehingga meskipun sudah tua namun nampak masih energik. Kemudian kembalilah dia mentasbik, menjalin jari-jarinya di belakang kepalanya, dia julurkan lehernya di tempat sandaran seakan-akan dia mengatakan, mataku tidur dari hal berbagai hal yang mengganggunya. Wanah nunakhat, kami tertawa dan kami katakan, asma'ilah hikmah, dengarkanlah hikmah dari perkataan yang menarik dari si Barqiyah. Kalimatun wahidah, satu perkataan yang singkat, akan tapi kullas sayd fi jawfil fara. Sebagaimana kata peribahasa orang Arab, semua binatang buruan itu ada pada keledai liar. Artinya ya semuanya sudah tercakup di situ. Wa akhadna, dan mulailah kami yang kami banyak ngobrol, nasrah Barqiyah al-Barqiyah. Telegram yang disampaikan oleh Barqiyah, kemudian menganalisisnya, dan kami pun nusafir dan membuka maknanya. Wa kana ma'ana shadiqun ghairu Saudi, bersama kami seorang kawan yang dia bukan orang Saudi. Fadhahika wa la yadri ma alladhi yaduru, dia ikut tertawa padahal dia tidak tahu apa yang terjadi. Dhahika ma'ad dhahikin, kemudian dia tertawa bersama orang-orang yang tertawa. Kemudian dia berkata kepadaku, dakhiluka sub makna nazarah. Apa sih makna nazarah tadi pada ketawa? Kultu yanzarahu maknahu yaskhatu fihi. Yanzarahu maknanya nazara, yanzaru maknanya aku katakan adalah yaskhatu fihi. Tidak ada yang meneriakinya, tidak ada yang teriak-teriak bersuara keras kepadanya. Au yuhadisu, atau ngomong kepadanya dengan bahasa yang tegas dan kering. Amirah, karena memerintahkan dan karena sok kuasa, atau yuhadiduhu, mengancamnya. Itu makna nazarahu. Maka dia pun kemudian mengatakan, wallahi sodaka haizalmah al-Barqiyah. Betul apa yang dikatakan oleh si Barqiyah. Bahasanya di antara kunci orang itu nampak bahagia atau meskipun tua dan nampak masih seperti muda, ya betul, hidup tanpa tekanan. Karena hidup tanpa tekanan itulah yang menyebabkan orang bahagia. Oleh karena itu dijadikan sebagai kiat yang ke-38, bebaskan diri Anda dari tekanan hidup. Hidup di bawah tekanan, presur, pihak-pihak yang suka main memaksakan kehendak. Kemudian poin yang terakhir, kesimpulan dan saran, khitaman terakhir. Fa inna kulatil kal wasofat, maka semua sifat-sifat, yaitu semua kiat-kiat hidup bahagia ini tidaklah mungkin dilaksanakan semuanya. Li'anna ulaysa biwas'i kulli ahadin dalikal wa'ya wan nafasa wal iradah wal azma ala tanfidh. Karena tidaklah dimiliki oleh setiap orang kesadaran, jiwa, semangat, dan tekad untuk melaksanakan semuanya. Namun cukuplah bagi Anda untuk merasakan adanya problem dan Anda dan adanya solusi dalam buku ini atau yang lainnya. Dan bahasanya Anda melangkah ke depan 1 juta kali lebih baik daripada berhenti atau bahkan mundur atau tidak merasa ada masalah sama sekali. Maka ikra'il khotawat, maka bacalah langkah-langkah dan laksanakanlah sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Dan yang tidak malayudrikul lahu, dan yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan mayoritasnya atau sebagiannya. Kemudian bacalah langkah satu demi satu. Fa'inal mizah ahyanan yakunu ahsan min waktin ila akhar. Karena mizaj, karena kondisi tubuh terkadang lebih bagus dari satu waktu ke lain, dari waktu ke waktu. Ya, maka boleh jadi yang ini tidak cocok, namun ada lain yang cocok. Fala ala qira'ataka, maka boleh jadi pembacaan yang Anda lakukan bisa kemudian menelan isyarat-isyarat tersebut. Waqat tu'athir fika ibaratun sarirah, dan boleh jadi satu kalimat yang singkat itu memberikan kesan pada diri Anda. Kemudian satakhluq minka aziman, kemudian akan menciptakan satu hal yang besar. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tunakis diskusikanlah dengan kawan-kawan, istri, kemudian teman bil amal haula tilkal afkar, untuk kemudian mempraktikkan sejumlah ide-ide yang ada di buku ini, ide-ide untuk hidup bahagia. Dan tingkatkanlah pengalaman pribadi Anda. Faqat takunu ba'du tilkal afkar mu'athirah akthar min ghairika fika. Karena boleh jadi sebagian ide-ide tersebut itu lebih banyak memberikan pengaruh daripada yang lain pada diri Anda. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada sejumlah referensi yang saya istaqaitu minha, yang saya ambil dari referensi tersebut, beberapa ide-ide yang ada di buku ini. Ya, maka mungkin bagi Anda untuk membeli buku-buku tersebut dan membacanya. Atatallah, aku berharap agar Anda mendapatkan hidup yang mulia dan hidup yang bahagia, yang untuknya surga di dunia, falahu jannatun bidunya, sehingga mendapatkan surga di dunia. Yang siapa yang memasukinya, dia akan memasuki surga akhirat insyaAllah. Walida ad'uka lidkhul jannataini ma'an, dan saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda yang membaca buku ini akan masuki dua surga tersebut dua-duanya. Ya, demikian apa yang kita baca berkenaan dengan tema kiat-kiat hidup bahagia dari Wasail Mufidah li Hadis Sa'idah karya Sa'di, dan sejumlah keterangan tambahan dari pensyarah Dr. Yusuf Ibn Uthman Al-Huzaim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa sidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin.